Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau menikah. Namun ketika saya lihat buku nikah orang tua, saya lahir Mei 1994. Sedangkan orang tua nikahnya Januari 1994. Jadi sangat mungkin saya adalah anak zina. Bagaimana dengan wali nikah saya? Bolehkah menyebut binti kepada ayah saya? Sebab jika tidak disebut akan menimbulkan pertanyaan orang-orang. Dan haruskah saya memberitahu calon mertua dan juga pasangan saya tentang status saya ini? Terima kasih. Dia lahir Mei. Mei. Menikahnya orang Januari. Tua, orang tua menikah 94. Lahir tanggal berapa? Lahir Mei 94. Mei 94. Lahir? Lahir Mei 94. Lahir menikah? Januari 94. Nah, berarti 4 bulan, baik. Saya nasihatkan kepada anak seperti itu yang bertanya, Anda jangan biasa prasangka buruk kepada siapapun. Prasangka buruk kepada ibunya menganggap anak zina lagi, sampai dia ragu kalau bapaknya adalah seorang wali. Bisa saja surat nikah diurus setelah 5 tahun kok. Kok pusing banget ini. Kenapa hatimu jadi kotor seperti itu? Dari mana? Kotori hati dengan prasangka buruk dengan ibu. Prasangkanya prasangka zina lagi, hati-hati. Kalaupun benar zina, ini prasangka na'udzubillah ini. Jadilah anak yang soleh, yang soleha. Akan nikah bisa hari ini, suratnya adalah berapa tahun yang akan datang. Bisa jadi, bahkan ada orang sampai hari ini tidak ada surat nikahnya. Biasanya itu adalah belajar apa, hati-hati, kekotoran hati yang dikhawatirkan. Sehingga dia ragu kalau menikah, apakah bapak saya bisa jadi wali? Wali bapakmu! Siapa yang bisa membuktikan kalau diberi zina? Surat nikah tidak jaminan kok. Kami nasihatkan kepada yang bertanya, Anda benar anak bapak Anda, tidak usah pusing. Anda benar anak bapak Anda, kemudian bapak Anda bisa jadi wali, kecuali ada ikrar dari bapaknya, kamu bukan anakku. Bapaknya tidak tahu lagi tadi katanya. Bapaknya bukan anakku, tidak. Jadi tetap sah. Tidak usah mikirkan demikian. Maka dari itu, wahai hamba-hamba Allah, jangan biasakan Anda dengan prasangka buruk. Ada seorang anak lahir, tak tahunya akte bapaknya apa, surat nikahnya adalah ternyata mundur harinya. Tak tahu, oh anak zina. Bahaya benar dirimu ini mudah menuduh orang lain dalam berzina. Surat nikah bisa maju mundur dan sebagainya. Salah tulis juga bisa. Dan macam-macam. Baik. Jadi enggak usah. Jadi Anda enggak usah meragukan pernikahan orang tua Anda. Dan jangan sampai terlintas lagi di benak Anda hal yang semacam itu. Yang bertanya. Mungkin mendengar suara ini yang bertanya. Anda adalah benar anaknya bapak Anda dan bapak Anda bisa menjadi wali selagi selama ini tidak pernah ada ikrar darinya kalau Anda bukan anaknya. Itu pun tidak ikrar saja harus dibarengi dengan namanya li'an nanti karena keluar dari perut istrinya. Li'an itu adalah harus bersumpah bahwa ini bukan anakku. Selagi tidak ada itu maka itu adalah nasabnya nyambung. Selagi tidak ada 4 saksi yang menyatakan ini berat, enggak mungkin. Jadi sah, sudahlah. Kesimpulan biar Anda pusing. Kesimpulannya adalah Anda adalah anak bapak Anda dan bapak Anda bisa menjadi wali. Dan pernikahan Anda nanti sah. Dan ingat, jangan terulang lagi lintasan buruk di hati Anda, baik untuk orang tua Anda atau orang lain, dan baik dia ataupun Anda yang hadir di sini. Jangan biasa punya lintasan-lintasan busuk. Itu adalah lintasan setan, lintasan kerendahan, lintasan kehinaan. Dan awas, hati-hati, berprasangka buruk adalah yang paling disenangi oleh setan. Insyaallah ya, hati-hati semuanya. Kalaupun kita melihat perzinaan sekalipun harus ditutup kok. Meyakin dengan perzinaan kita pun harus menutup. Bagaimana orang menduga-duga, busuk banget orang yang punya prasangka buruk, apalagi prasangka buruk tentang sebuah perzinaan. Wallahu a'lam bishawab.